Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Qala al-imamu ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala fi kitabi al-wabil as-sayyib. Faslun, wa innama yakwal abdu ala hudurihi fi salati wa istighalihi fiha bi rabbihi azza wa jalla idha qahara sahwatahu wa hawahu. Wa illa faqalbun fahuwa qaharatuhu as-shahwatu wa asarrahu al-hawa. Wa wajada syaitan fihi maq'adan tamakkana fihi kaifa yukhlisu min al-wasawis wa min al-afkar. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Al-ikhwatul kiram, pada pelajaran yang lampau kita telah menjelaskan tentang tingkatan manusia dalam sholat. Kemudian kita ulangi kembali sedikit daripada apa yang telah kita sampaikan di minggu yang lampau. Berkata Al-Muqayyim rahimahullah fasal, wa innama yaqwal abdu ala hudurihi fi shalah wa istighalihi fiha bi rabbihi azza jalla idza qahara shahwatahu wa hawahu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sesungguhnya hamba itu akan mampu menghadirkan hatinya dalam salat, akan mampu khusyuk, fokus, konsentrasi dengan Tuhannya manakala dia mampu menaklukkan syahwatnya dan hawa nafsunya. Jadi inti yang membuat kita tak khusyuk adalah syahwat dan hawa nafsu. Karena apapun yang kita pikirkan semuanya adalah perkara yang berkaitan dengan syahwat dan hawa nafsu. Dunia, pemerlapnya, harta, dan seterusnya. Wa illa fa qalbun qad qaharathu syahwa ya wa asarahu al-hawa wa wajada asy-syaitanu fi maq'adan tamakkana fihi kaifa yakhlusu min al-wasawisi wa min al-afkar. Bagaimana mungkin hati dapat khusyuk jika dia telah dibelenggu, dijajah, dikalahkan oleh syahwat, dipenjarakan oleh hawa nafsunya, sehingga setan mendapatkan pada hati tersebut tempat untuk menguasai dan duduk di sana. Bagaimana mungkin dia dapat selamat daripada berbagai macam bisikan-bisikan, gangguan, pemikiran-pemikiran dalam sholatnya? Jadi kata beliau, orang yang khusyuk itu manakala dapat menundukkan hawa nafsunya dan syahwatnya. Itu yang akan membuat orang khusyuk dalam sholat. Karena kita katakan yang mengganggu orang dalam sholat adalah segala macam bentuk bisikan-bisikan, pemikiran-pemikiran tentang segala macam dunia beserta keinginan-keinginannya. Naam. Wal qulubu thalasah, qalbun khalin minal imani wa jami'il khairi, padalika qalbun mudlimun, qad istaraha syaitanu min ilqa'il wasawisi ilaihi, li'annahu qad ittakhadahu baitan wa watanan, wa tahakkama fihi bima yuridu wa tamakkana minhu ghayat at-tamakkun. Kemudian al-Imam al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah membagi hati manusia ya menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah qalbun khalin minal iman, hati yang kosong daripada iman. Wa jami'il khair, hati yang kosong dari segala macam bentuk kebaikan. Inilah hatinya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang ateis. Ya, fadzalika qalbun mudlim, hati mereka hati yang hitam. Qad istaraha asy-syaitan min ilqa'il wasawis ilaihi, maka hati semacam ini syaitan tak perlu lagi mengganggu, membisikkan berbagai macam bisikan padanya. Ya, karena sudah memang merupakan kerajaannya. Li'annahu qad ittakhadahu baitan wa watanan, karena hati ini sudah menjadi tempat bagi syaitan, rumah baginya, tanah air baginya. Wa tahakkama fihi bima yurid, syaitan yang menguasai hati ini. Wa tamakkana minhu ghayat at-tamakkun, maka dia mampu untuk menguasai hati ini, mengarahkannya ya karena kedudukan yang kokoh di sana. Inilah hati orang-orang kafir, fasik, munafik, musyrik. Hati mereka tak ada padanya kebaikan, tak ada cahaya iman, hati yang gelap. Sarangnya syaitan, bercokolnya syaitan. Syaitan tak perlu lagi mengganggu mereka dalam ibadah mereka, Tak perlu memalingkan mereka lagi daripada Allah, karena memang hati mereka sudah lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu lagi diganggu. Inilah hati yang pertama, qalbun muzlim, hati yang gelap. Maka apapun yang perbuat hati ini, semuanya hakikatnya adalah merupakan ya ide daripada syaitan. Ibarat remote, syaitan yang memegang remote tersebut, dia yang mengontrol kemana hati ini mau mengarahkan semua anggota tubuhnya. Maka semua anggota tubuhnya akan diarahkan untuk mewujudkan syahwat dan hawa nafsunya, keburukan dan keburukan, ya, kesesatan dan kesesatan. Kalau pun diarahkan kepada ibadah, menyembah, bukan menyembah Allah, menyembah syaitan. Ya, apapun yang mereka sembah daripada Tuhan-Tuhan selain Allah, sesungguhnya mereka hanyalah menyembah siapa? Syaitan. Karena semua yang mereka sembah itu terinspirasi daripada syaitan. Yang menyembah Isa bin Maryam, menyembah Maryam bintu Imran, yang menyembah Uzair, yang menyembah berhala, patung, batu. Hakikatnya mereka menyembah syaitan. Yang menyembah matahari, yang menyembah bulan, hakikatnya mereka menyembah syaitan. Yang menyembah bintang-bintang, yang menyembah api, ya, semuanya mereka menyembah syaitan. Walaupun bentuknya bermacam-macam, hakikatnya syaitan yang menggiring mereka agar tersesat dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk apa disesatkan orang yang sudah sesat? Ya. Orang yang sudah sesat, untuk apa lagi disesatkan oleh syaitan? Memang dia sudah sesat. Bahkan kesatannya pun itu adalah merupakan terprogram baik oleh syaitan. Syaitan memprogram dia untuk sesat. Dan dia hanya mengikuti perintah-perintah syaitan. Yang menggerakkan mereka semuanya syaitan. Pemimpin mereka syaitan, bukan Allah Jalla wa'ala. Yang menunjuki mereka bukan Rasulullah SAW, tapi syaitan. Inilah hati yang pertama, qalbun muzlim. Naam. Al-qalbu thani, qalbun qad istanara binuril imani wa awqada fihi misbahuhu. Lakin alihi zulmatu syahwati wa awasiful ahwiyah. Falisyaitani hunaka ikbalun wa idbarun wa mujawalat wa matami. Falharbu dualun wa sijalun. Wa takhtalifu ahwalu hadha sanfi bil qillati wal kathrah. Faminhum man awqatu ghalabatihi li aduhi akthar. Wa minhum man awqatu ghalabati aduhi lahu akthar. Wa minhum min man huwa taratan wa taratan. Adapun yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi Ibnu Qayyim begitu begitu bijaknya menyipati hati-hati manusia. Sungguh dia tabibul qulub, ya, dialah merupakan dokter hati. Tahu bagaimana hati manusia. Yang kedua, qalbun qad istanara binuril iman, hati yang dia bercahaya dengan cahaya iman. Ya, wa uqada fihi misbahuhu. Hati yang dihidupkan padanya lentera-lentera iman. Lakinnahu alaihi dhulmatu syahawati wa awasifil ahwiyah. Tapi sayangnya kadang-kadang datang kegelapan syahwat, datang pula topan badai hawa nafsu memadamkan cahayanya. Ya. Jadi hati ini ada asal maddah iman padanya, ada iman. Tapi hati ini tak kuat imannya, sehingga kadang-kadang menjadi gelap redup karena ada ya berbagai macam syahwat. Kegelapan syahwat kadang-kadang datang, kadang-kadang juga awasif, jama'ah sifah, badai, badai al-ahwiyah, badai daripada hawa nafsu mengalahkan cahaya ini, redup cahayanya. Ya, hati yang semacam ini, yang imannya tak kokoh, yang masih bercokol padanya hawa nafsu dan syahwat, falis syaitan hunaka iqbalun wa idbar, maka syaitan menyikapi hati ini, kadang-kadang dia mampu masuk ke sana mengalahkan hati tersebut menjadi penguasa baginya, kadang-kadang dia keluar lari, iqbalun wa idbar, ya, wa mujawalat. Syaitan itu ya senantiasa kapan-kapan dia mampu masuk, dia masuk ke sana, dia berkeliling di hati itu. Wa matami, dia di sana punya berbagai macam ambisi. Fal harbu dualun wa sijal, bagaikan peperangan, maka peperangan itu terkadang menang, terkadang kalah. Terkadang cahaya imannya menguat, maka meredublah cahaya syahwat dan meredublah cahaya meredublah ketika itu badai daripada hawa nafsunya. Kadang-kadang sebaliknya, meredup iman ini karena kuatnya badai hawa nafsu dan syahwat. Inilah hati yang kedua. Wal harbu duwalun wa sijal, terus berperang di dalam hati ini antara bisikan-bisikan syaitan dan bisikan-bisikan malaikat. Kadang mendominasi bisikan malaikat, kadang mendominasi bisikan syaitan. Wa takhtalifu ahwalu hadha sinfi bil qillati wal kathrah. Ya, maka hati yang jenis kedua ini berbeda-beda, tak sama juga. Ada yang mendominasi, ada yang ya didominasi. Faminhum man awqatu ghalabatihi li'aduhi akthar, ada hati yang cahaya iman yang terdapat dalam dirinya lebih mendominasi sehingga lebih banyak dia menang melawan syaitan, lebih dapat menguasai ya daripada syaitan. Waminhum man awqatu ghalabati aduwihi lahu akthar, sebagian hati-hati seperti ini maka musuhnya lebih mendominasi, syaitan lebih menguasai hati tersebut, lebih banyak syaitan menguasai daripada syaitan kalah. Ya, jadi hati yang kedua ini berbeda-beda, bertingkat-tingkat pula dia. Ada yang lebih dominasi padanya bisikan malaikat, sehingga ketika itu didominasilah atau dikalahkanlah bisikan syaitan. Ada yang sebaliknya lebih banyak dominasi oleh bisikan syaitan, sehingga kecillah di sana porsi bisikan malaikat. Waminhum man huwa taratan wa taratan. Ada pula di antara hati-hati ini yang 50-50. Setengah dikuasai syaitan, setengah dikuasai malaikat. Ya, dalam sholat pun demikian kita. Kadang-kadang dari awal hingga akhir kita ikut bersama syaitan. Kemana dia bawa hati kita, kita ikut. Dibawanya ke jodoh, singgah ke Nagoya, setelah itu berangkat dibawa ke marina, ikut terus. Dibawanya ke jembatan 6, campakkannya ke sana jembatan 6. Ya. Kadang-kadang sebaliknya, lebih banyak kuatnya, lebih banyak menangnya. Ya. Khusyuknya, lebih banyak khusyuknya daripada tak khusyuknya. Kadang-kadang 50-50. Ya, setengah-setengah. Ingat Allah, ingat syaitan dan segala macam bisikan-bisikannya. Ingat lagi Allah, ingat lagi berbagai macam bisikan syaitan. Ya. Begitulah kira-kira. Ada yang persentasi yang mendominasi 80-20, 80 bisikan malaikat cahaya iman, ada yang sebaliknya. Ya. 80 bisikan syaitan, 20 cahaya iman, ada yang 50-50. Ini pembagian hati manusia. Inilah hati yang kedua. Tiap orang lebih tahu di mana hatinya berada. Mana yang lebih mendominasi dalam dirinya, bisikan syaitan kah atau bisikan-bisikan malaikat? Ya. Orang yang dalam hidupnya lebih banyak lalainya, lebih banyak lalainya, lebih banyak nganggurnya, ya akan dikuasai oleh bisikan syaitan, maka harus bekerja. Tak boleh orang itu tidak beraktivitas, wajib beraktivitas. Kalau tak ada kerjaan, cari kerjaan. Ya, kerusakan terbesar adalah pengangguran, menganggur. Mana kalau orang menganggur, rusaklah hidupnya. Ya. Simbol orang hidup adalah karena dia bergerak, beraktivitas. Dan orang mukmin beraktivitas untuk kebaikan, mendatangkan kebaikan dunianya ataupun akhiratnya. Tanda-tanda orang tak hidup adalah orang tak bergerak dan tak beraktivitas. Pada pengangguran mereka amwatun ghairu ahya. Mereka orang-orang mati, mereka tak hidup. Mereka harus cari kerja, harus cari kegiatan agar hidup. Carilah kegiatan mendatangkan manfaat dunia maupun mendatangkan manfaat akhirat. Ya. Jangan lalai, yang banyak lalainya adalah orang-orang semacam ini. Kenapa muncul para pembegal, perampok? Gara-gara pengangguran. Semakin banyak pengangguran, semakin banyak tingkat kriminalitas. Ya. Karena itulah Fatah mengatakan inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun. Ilmar'i ayy mafsadah. Sesungguhnya pemuda dan pengangguran dan kekosongan akan merusak sebesar-besarnya kerusakan. Maka harus senantiasa orang itu beraktivitas. Ya, dan Islam mengajarkan fa idza faraqta fansab. Jika engkau telah selesai, bukan istirahat, fansab, bekerja lagi lah sehingga kau letih. Pindah pekerjaan yang lain. Fa idza faraqta, jika engkau selesai satu pekerjaan, maka cari pekerjaan lain. Sehingga akhirnya engkau letih. Ya. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'abi. Pepatah mengatakan tak ada kenikmatan kecuali setelah keletihan. Syafi'i mengatakan falsaf fa inna ladzal 'aysi fil nasabi. Berletih-letihlah, sungguhnya kenikmatan hidup itu ada setelah berletih-letih. Ya. Ini rata-rata orang yang lalai. Dikuasai oleh syaitan. Apabila kadang-kadang kita nih manusia kadang-kadang mau lalai juga. Nengok kadang-kadang di handphone nih ada apa namanya lelucon, lawak-lawak, ketawa-ketawa juga kita. Tutup sebentar, dah, pergi kegiatan lain. Ini berarti apa? Minim. Bisikan syaitan ada tapi minim. Lamatu syaitan. Ya, tidak mendominasi. Ya. Ini hati yang kedua. Sekarang kita pindah kepada hati yang ketiga. Inilah hati yang ideal. Nah, Ustaz. Al-qalbu tsalitsu qalbun mahsuun bil iman, qad istanara bi nuril iman wa anqasat anhu hajabu syahwat. Hujubu syahwat wa aqlat anhu tilka dzulumat. Falinurihi fi qalbihi isyraqun wa lidzalikal isyraqu iqadun. Law dana minhu alwasawisu ihtaraqa bihi. فهو كالسماء التي خرست بالنجوم فلو دنا منها الشيطان لا يتخطاها رجما فاحترق. نعم. القلب الثالث, hati yang ketiga, inilah hati yang ideal yang setiap orang harus bermujahadah, bersungguh-sungguh menuju hati ini. Dan ini tentunya perjalanan menuju hati ini setiap orang berbeda-beda, cepatnya, lambatnya, santainya, tak pedulinya. Menuju hati yang paling indah ini, hidup kita ini harus berusaha untuk lebih baik. Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah, berpayah-payah, bersusah-susah di atas jalan kami, akan kami berikan kepadanya petunjuk kami. Setiap orang harus bermimpi untuk memperbaiki dirinya, menyempurnakan dirinya. Ya, dengan segala macam bentuk upaya. Inilah hati yang ketiga, qalbun mahsuun bil iman, hati yang terpenuhi dengan iman, penuh dengan iman, binurul iman, diterangi dengan cahaya iman. Wanqasha'at 'anhu hujubus syahawat, hati yang lenyap daripadanya segala macam penutup-penutup syahawat yang menutupi hati tersebut. Syahawat itu menutupi hati. Ya, mengotori hati. Hati itu bagaikan cermin. Maksiat itu adalah merupakan kotoran-kotoran yang mengotori cermin. Hati orang mukmin begitu kuat cahayanya. Ya. Begitu terang cermin tersebut. Manakala tergelincir sedikit salah, seketika ingat, istighfar, rujuk, maka dia bersihkan kembali cermin tersebut. Cerminnya bersih terus-menerus. Kapan kotor? Karena sedikit kelalaian dibersihkannya, sehingga muncullah di dalam cermin tersebut segala sesuatu sebagaimana adanya, yang indah tampak indah, yang buruk tampak buruk. Inilah hati orang mukmin yang sempurna imannya. Yang bid'ah akan tampak di matanya bid'ah, yang syirik akan tampak di matanya syirik, yang mungkar akan tampak mungkar, yang ma'ruf, yang halal, semua tampak sebagaimana adanya. Inilah cermin yang bersih. Tapi cermin yang kotor, apalagi kotorannya parah, penuh dengan debu, sudah melekat karena lama bertahun-tahun, ketika tampil di sana perempuan yang paling cantik, mukanya kayak gundurwo. Ya. Gagah-gagah antum, wajah luar biasa, gagahnya, tampannya, hadir di hadapan kaca cermin yang kotor itu kayak kuntilanak. Ini perumpamaannya, tak ada gundurwo kuntilanak itu, enggak ada. Perumpamaan saja ini. Supaya antum enggak ngantuk. Itulah cermin yang kotor. Sehingga berubahlah segala sesuatu. Ya, bagi hati-hati yang kotor ini, perempuan tak pakai jilbab, tak pakai hijab, pakai baju you can see, ini yang indah di matanya. Perempuan pakai hijab, jilbab ketat, hijab syar'inya benar-benar sempurna, akan dia katakan ah, ini yang terkebelakang ini. Inilah teroris ini Wahabi. Ini hati-hati yang telah kotor. Ya. Bismillah min dalik. Lihatlah bagaimana hati-hati yang kotor bekerja di perusahaan-perusahaan yang dalamnya ada kemaksiatan. Jual minuman keras. Ya, subhanallah, ini baru yang baru dicabut izinnya. Sebagian besar, siapa yang bekerja sana? Kaum muslimin. Ya, yang melecehkan Nabi kita yang mulia SAW. Dikasih harga murah, diskon. Yang minum di sini minuman keras tak boleh bawa pulang. Minum di sini lah. Kok dikasih diskon nih? Tapi namamu harus Muhammad. Ya. Penghinaan. Ya. Ini yang bekerja 80%-nya kaum muslimin. Na'udzubillahi min dzalik. Mengapa bisa bekerja di sana? Jawabannya, hati mereka itu sudah baling. Baling sudah. Ya. Udah enggak senter lagi dia istilahnya. Udah enggak senter. Udah baling itu hati itu. Ya. Sehingga mereka merasa yang penting dapat gaji, yang penting besar. Subhanallah. Hati yang baling itu yang penting dapat gaji. Dengan gaji besar dia bisa melampiaskan semua syahwatnya. Dan rata-rata syahwat itu akan terlampias pada hal-hal yang haram. Dari yang haram kepada yang haram. Ya, ibarat kata uang setan dimakan hantu. Itulah dia itu. Ngeri-ngeri pagi ini istilah kita. Jarang-jarang pula ini. Inilah perumpamaan hati ini. Ya, hati orang-orang yang kotor, yang sudah baling dia. Subhanallah. Akan tampak segala macam yang indah itu buruk, yang buruk itu indah. Ya, orang yang datang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semata berdoa hanya minta kepada Allah, hanya mengikuti contoh nabinya, dia katakan ini orang-orang yang tak menghargai wali, tak memuliakan wali. Ini orang-orang Wahabi. Tapi orang yang datang ke kuburan wali, ya, mengagungkan wali, ah, inilah dia. Ada saya tadi malam terlihat, subhanallah, ceramah satu seorang sufi menyebutkan tentang keutamaan satu tanah di Yaman sana, di Tarim. Tarim ini tempat mulia. Saya di sini tak pernah pergi haji, tak pernah pergi umrah. Dia cukup pergi ke makam Nabi Hud. Dan mendatangi Syekh Fulan. Ketika ditanya, mengapa kau tak pergi haji, tak pergi umrah? Sesungguhnya di makam Syekh Fulan, cium Nabi SAW, ada di sana semua. Subhanallah. Kau sampai ke Tarim ini, kau tak perlu belajar. Di sini tak perlu belajar. Karena semua gang-gang di Tarim, jalan-jalan semua guru akan mengajarimu kebenaran. Subhanallah. Promosi. Subhanallah. Membanggakan syekhnya enggak pernah pergi haji, enggak pernah pergi umrah. Kalau berangkat hanya ke kubur Nabi Hud. Subhanallah. Ini yang kita bilang hati baling itu ini dia. Subhanallah. Kita belajar. Ya, kita pergi haji, kita pergi umrah, mempelajari sunnah Nabi ini enggak butuh. Kau tak perlu belajar. Semua gang-gang jalan-jalan di negeri ini semua adalah guru. Subhanallah. Allahu Akbar. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, kita harus jaga hati ini supaya tetap bersih. Kita ini memang bukan malaikat, kita punya ketergelinciran. Tapi hendaklah kita berusaha untuk banyak-banyak menyempurnakan hati kita, membersihkan segala macam kotoran-kotoran dan noda-noda tersebut. Ya, inilah hati yang ketiga. Wa aqla'at anhu tilka adh-dhulumat. Hati yang begitu kuat cahaya iman sehingga akan dapat menghilangkan segala macam kegelapan. Falinurihi fi qalbihi isyraq. Cahaya dalam hatinya itu bersinar. Subhanallah. Walidzalikal isyraq iqad. Dan sinar tersebut terus menerus ada bahan bakar materi yang membuat dia abadi. Ini adalah bagikan perumpamaan cahaya orang mukmin yang termuat dalam surat An-Nur. Ya, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahaya tersebut bagikan miskat. Miskat adalah ruang yang kedap daripada yang dia fokus untuk memancarkan cahaya, itu namanya miskat. Lampu mobil itu kenapa dia bisa jauh? Karena fokusnya itulah, wadahnya itu. Wadah ini dalam bahasa Arab namanya miskat. Miskat. Kalau tanpa miskat akan menyebar. Ya. Maka orang beriman itu perumpamaan cahaya bagaikan kamiskatin fiha misbah, ruang yang kedap yang dalamnya ada lentera. Wal misbahu fi zujajah, lentera dalam kaca. Tengoklah lampu mobil itu. Lampunya ada apanya? Kacanya. Dan sebelumnya ada miskat yang membuat fokus. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, mathalun kamiskatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah. Wazujajatu ka'anna kawkabun durriyun. Ya. Bahkan kacanya saja bagaikan kawkabun durriyun, bintang-bintang yang bercahaya bersihnya. Ada mobil ustaz tuh yang udah agak lama tua. Ya, kalau kita malam hari bawa, cahayanya tidak bagus. Kenapa? Sudah tua, sudah lama, dan sudah apa namanya, sudah usang itunya, itu kacanya. Paksakan pun dibuat jauh, tetap juga redup. Kenapa? Sudah tebal kali, dia minta ganti dia. Ya, ini perumpamaan. Adapun cahaya orang beriman ini, subhanallah. Ya, kacanya bagaikan bintang-bintang yang bercahaya. Kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah, yang dia senantiasa dihidupkan dengan bahan bakar, bahan bakar minyak yang penuh berkah dari bahan bakar minyak zaitun. Ibarat mobil ini masih mantap baterainya, kuat cahayanya. Cahaya mobil itu kuat bukan hanya faktor baterai saja. Baterai ganti pun dia, kalau andai kata kacanya sudah buram, buramlah dia. Kacanya pun baru, andai kata apa namanya yang tadi itu, miskat itu yang membuat dia fokus, apa namanya itu, tak apalah, enggak tahu saya. Itu bocor, maka tidak akan fokus dia. Ya. Ini bahan bakarnya sempurna. Ya. Yuqadu min syajaratin mubarakah, hasil daripada api yang begitu kuat cahayanya, dibakar dengan bahan bakar dari minyak yang penuh berkah, zaitunatin, dari minyak zaitun, la syarqiyatin wala gharbiyah, yang dia tumbuhnya sempurna di tengah-tengah, bukan di timur, bukan di barat. Ya, sempurna, mendapat pandangan cahaya matahari sepenuhnya. Ya, karena dia posisinya di tengah, terbit dapat, tenggelam dapat, di tengah dapat. Ini akan membuat tumbuh-tumbuhan itu subur. Kau tahu tumbuh-tumbuhan subur itu karena ada cahaya matahari. Kalau tak, akan tumbuhan-tumbuhan di bawah pohon besar tidak akan tumbuh. Kenapa? Terhalang cahaya matahari. Ya, gelap, terhalang dengan dinding, terhalang dengan rumah, dia akan tak subur. Ya. Jadi begitulah perumpamaannya. Yakadu zaituha yudhi'u, bahkan karena kuatnya, karena terangnya bahan bakar ini, hampir-hampir bahan bakar ini saja dapat menyinari sekitarnya. Walau lam tamsashu narun, walaupun belum disulut padanya api, cukup bahan bakarnya itu saja sudah memberi keterangan, penerangan bagi sekitarnya. Ya. Hati orang mukmin itu bagaikan perumpamaan semacam ini. Ya, belum lagi datang wahyu, sudah terang hati orang mukmin dengan fitrahnya yang lurus. Lihat Abu Bakar Siddiq, tak pernah menyembah berhala. Subhanallah. Abu Bakar tak pernah menyembah berhala, tak pernah minum narkoba, minum khamar, tak pernah. Kenapa? Sudah terang. Belum lagi datang cahaya wahyu, sudah terang. Datang cahaya wahyu, sempurna terangnya hati orang mukmin. Ya, yang memahami tafsir surat An-Nur ini, surat begitu indah memberikan perumpamaan orang mukmin. Subhanallah. Ya. Adapun bahan bakar tadi, dialah ilmu yang senantiasa akan membuat menyala ini. Antum ini semua kalau terus datang hadir dalam majlis-majlis ilmu, terus hidup cahaya iman. Bahan bakarnya itu ilmu. Ya, subhanallah. Ini yang akan membuat terus terbakar, memberi cahaya. Kalau antum jarang-jarang ngaji, pastikan cahaya akan redup. Ibarat handphone jarang-jarang dicas. Kalau handphone jarang-jarang dicas, ujungnya mati. Kalau dia ngecas juga, tapi seminggu sekali, baru sebentar pakai, dah mati lagi. Tak kuat. Subhanallah. Karena itu berbahagialah, beruntunglah kita orang-orang yang Allah beri petunjuk untuk dapat istiqamah di majlis ilmu. Beruntung besar. Tak ada keberuntungan lebih daripada ini. Laudana minhul alwiswasuh tarqabih. Kalau andai kata ada kira-kira gangguan bisikan syaitan, coba-coba dekat, dibakar dengan cahaya iman, lari itu syaitan. Bagaimana akan mendekat? Senantiasa dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau coba-coba dekat, terbakar. Ihtaraq. Mau diganggu, Allah jaga hamba ini. Fahuwa kassama'il lati hurisat bin nujum. Perumpamaan hati yang terindah ini, hati tertinggi bagaikan perumpamaan langit yang Allah jaga dengan bintang-bintang, sehingga tak gampang naik jin ke atas pencuri berita. Coba-coba naik, dilontari habis, terbakar jin-jin itu. Ya, kata Allah, la yassamma'una ilal mala'il a'la. Tidak berani mereka mencoba-coba naik ke tempat alamnya malaikat. Wa yuqdhafuna min kulli janib. Mereka akan dilontar dari berbagai macam arah. Duhuran. Ya. Kata beliau, falau dana minha syaitan la yatakhattaha. Andai kata coba syaitan dekat, maka pastilah syaitan itu akan terbakar. Rujima fahtaraq. Dekat, siaplah untuk terbakar. Hati orang beriman. Jadi tak bisa lagi setan mengganggu. Stabil. Cahaya terang benderang. Ya, subhanallah. Naam. Walaysatis sama'u bi'adama hurmatan minal mu'min wa hirasatullahi ta'ala. Wa hirasatullahi ta'ala lahu atammu min hirasatis sama'. Wasama'u mut'abbadul malaika ومستقر الوحي وفيها أنوار الطاعات وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان وفيه أنوارها فهو حقيق أن يحرس ويحفظ من كيد العدو فلا ينال منه شيئا إلا على غرة وغفلة خطفة. نعم. Dia berikan perumpamaan hati orang mukmin yang ketiga ini penuh iman, bagikan perumpamaan apa? Langit. Kata beliau, walaysatil as-sama walaysatis sama'u bi'adzama hurmatan minal mu'min. Tentulah keagungan langit tak sebagaimana keagungan seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mukmin itu lebih dahsyat. Bahkan dunia ini seisinya hancur binasa, itu lebih sederhana bagi Allah daripada menumpahkan darah seorang mukmin. Mukmin itu mahal. Ya. Ka'bah itu hancur lebur, masih lebih sederhana dibandingkan dengan menumpahkan darah seorang mukmin. Maka kehormatan mukmin lebih mahal daripada Ka'bah al-Musharraf yang Allah agungkan. Maka kata beliau, bukanlah langit itu ya bi'adzama hurmatan min mukmin, tidak lebih mulia, tidak lebih nilainya tinggi dibandingkan nilai seorang mukmin. Wa hirasatullah ta'ala lahu atammu min hirasatis sama', bahkan penjagaan Allah terhadap hati seorang mukmin lebih dahsyat daripada Allah menjaga langit. Langit dijaga, hati mukmin pun dijaga. Subhanallah. Maka kita mintalah selalu kepada Allah agar menjaga hati kita ini. Ya, andai kata sedikit lalai, minta kepada Allah supaya Allah segera palingkan kita daripada kelalaian kita. Selalu berdoa kepada Allah. Ya. Was-sama'u mut'abbadul malaika. Langit itu tempat beribadahnya para malaikat-malaikat. Mustaqarrul wahyu, di sanalah berasal wahyu. Wa fiha anwarut ta'at, di atas sana berbagai macam cahaya ada. Daripada cahaya ketaatan. Wa qalbul mu'min, adapun hati seorang mukmin mustaqarrut tauhid, di sanalah bersarang tauhid. Wal mahabbah, di sanalah bersarang kecintaan kepada Allah. Wal ma'rifah, di sana bersarang ilmu tentang Allah. Wal iman, di sana bersarang iman. wa fihi anwaruha, dan dalam hadis tersebut berbagai macam cahaya-cahayanya. Fahuwa haqiqun an yuhras wa yuhfaz, maka hati semacam ini lebih layak untuk dijaga, dipelihara. Min kaidil adu, daripada tipu daya musuh. Fala yanalu minhu syai'an illa ala ghirratin wa ghaflah, tak akan mungkin musuh dapat masuk ke dalam hati ini menguasainya kecuali sesekali dalam kondisi kelalaian. Ghirratin wa ghaflah, khatfatan, dia curi sebentar kemudian dia pergi, tak berani bercokol. Ya, maksudnya sehebat apapun hati mukmin, sesekali ada kelalaian itu ada. Ya, karena kita bukan malaikat. Sekali-kali ada syahwat itu muncul, tapi cepat dia kembali. Dan itulah ciri-ciri orang bertakwa yang termuat dalam surah Al-Imran, bukan orang tak pernah buat dosa. Tapi walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Kalau dia buat perbuatan dosa keji, menzalimi diri, secepat itu dia ingat. Menzalimi dirinya dia ingat. Beristighfar kembali kepada Allah SWT. Ini hati mukmin sejati. Kalau kau mengharapkan mukmin tanpa dosa, mustahil. Pasti dia tergelincir, tapi cepat kembalinya. Ya. Sampai di sini pekan lampau, kita ulangi lagi, ini hanya pengulangan saja. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan akan mendatang. Kesempatan akan datang insyaAllah. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa istiqamah di atas jalan ilmu. Allah jadikan ilmu sebagai sarana mendekatkan kita kepada Allah Jalla wa'ala, memudahkan kita untuk beramal saleh, beribadah menyembahnya. Ilmu itu hakikatnya adalah agar kita dapat dekat kepada Allah, itu saja. Bukan agar engkau diangkat manusia dengan ilmumu, engkau menjadi tenar, menjadi populer, masyhur. Bukan agar engkau dipuji manusia dengan gelar-gelar ilmumu, kau sudah punya semuanya, profesor, doktor, LC, MA. Bukan itu tujuannya. Tujuannya agar kau dekat kepada Allah SWT. Ini yang membuat orang itu ya dicintai Allah SWT. Al-ilmu yusiluka ilallah, akan menyampaikanmu kepada Allah. Bagaimana kita menyembah Allah Tuhan kita? Bukan yusiluka ila darajah, bukan menyampaikan pada derajat di dunia ini. Bukan itu tujuan daripada kita belajar. Harus luruskan kembali niat kita belajar ilmu agama, bagaimana supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad, wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.